temri padu cane ku ngati ana ati sliramu nanging kono nemu sewates kanca padha rawani ngungkapke tresno. Awak naik komen dan sirang dong, kena sama besok musuh. Coba kasih tepuk tangannya Manda dong. Biar semangat, biar gak ngantuk.